bahagia. Kita jalani hidup ini sendiri-sendiri saja. Walau kamu memilih dia tak jadi masalah. Ku masih banyak wanita yang akan selalu setia. Gak apa-apa jika